perjalanan jauh di rantau urang. Manola janji nan kita karang lain di mului, lain di hati kabahana. Tak mengembara, dan dia tinggalkan.